Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Instagram, YouTube, Facebook atau media sosial lain di mana saja Anda berada, para pendengar radio-radio sunnah yang lain yang mengikuti kajian kita ini, juga pemirsa beberapa stasiun TV di mana saja Anda berada dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Kemarin di Selasa yang lalu kita sudah membahas As-Sami', artinya yang maha mendengar. Kita akan lanjut ke Al-Basir. Nama Al-Basir oleh Allah dijelaskan dalam banyak ayat, lebih dari 40 ayat. Di antaranya Surah Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun, dan Dia Maha As-Sami' dan Maha Al-Basir, Maha mendengar dan juga Maha melihat. Juga diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Tadi Al-Sami dan Al-Basir, sekarang Sami'an Basira. Perbedaan lafaz tadi As-Sami dengan Al-Basir, sekarang Sami'an Basira, hanya perbedaan struktur. Kalau Inna wa huwa Sami'ul Basir, wahuwa disebut, huwanya disebut mubtada, As-Sami dan Al-Basirnya disebut dengan sebutan khabarnya. Kemudian innallaha kana sami'an basira. Kenapa sami'an basira? Sebab menjadi khabar kana. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ini disebutnya fi'il madhi naqis yang fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Isimnya, isim kananya mustatir. Takdirnya huwa kembali kepada Allah. Sami'an itu adalah khabar kana. Ya, makanya dibaca sami'an. Basira juga sama seperti itu. Ya, nah, jadi dari segi lafaz saja yang berbeda karena perbedaan struktur, adapun maknanya sama. Juga di dalam surah Al-Baqarah 265 Allah berfirman, Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apapun yang kalian lakukan basirun, Maha melihat. Juga dalam surah Ali Imran ayat 15 Allah berfirman, Wallahu basirum bil ibad, sesungguhnya Allah itu basir terhadap hamba-hambanya, Maha melihat terhadap seluruh hambanya. Hambanya ini tidak hanya manusia, juga para malaikat, para jin, binatang, benda-benda mati, semua itu hamba-hamba Allah SWT. Ya. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-19 Allah berfirman, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu Maha melihat. Dalam surah Asy-Syura 27 Allah berfirman, innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya Maha mengetahui dan Maha melihat. Juga dalam Al-Isra ayat 17, wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira. Sesungguhnya cukuplah Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap dosa dari hamba-hambanya, Maha mengetahui dan juga maha melihat. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang tidak kurang dari 40 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu memiliki nama dan juga sifat yang disebut dengan basir. Apa makna basir? Al-basir alladhi yara jami'al mubsirat wa yubsiru kulla syai'in wa indaqa wa sughra fayubsiru dhabiban namlat as-sawda ala sakhrati as-sama' fi dhulumatil layl. Al-basir adalah zat yang melihat semua yang ada, melihat segala sesuatu sekecil apapun. Kalau kita tidak bisa melihat bakteri, kuman, virus, saking kecilnya, apanya bentuk atau ukurannya, bisa melihat kalau dengan alat tertentu, diperbesar 1000 kali, 100 ribu kali atau 1 juta kali, baru kelihatan. Kalau enggak, dengan mata telanjang begini enggak. Di tengah udara di sekitar kita itu mungkin banyak binatang, banyak kuman, banyak bakteri, banyak virus. Kita enggak tahu, enggak lihat. Allah mah sekecil apapun melihat. Bahkan Allah melihat semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Kalau kita, jangankan semut hitam, umpamanya orang segede ini di tengah malam yang gelap gulita enggak melihat. Kalau umpamanya ada semut hitam di atas batu hitam di siang hari, kadang-kadang tidak melihat. Kalau tidak ditelek-telek, disidik-sidik, enggak akan melihat. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Allah juga melihat apa yang ada dalam isi tubuh seluruh makhluknya. Ya, aliran darah, aliran nutrisi yang diedarkan oleh darah di dalam pembuluh darah kita. Allah mengetahui apa yang ada di dalam tanah, di bawah 7 lapis tanah. Allah tahu apa yang ada di atas langit, di atas langit yang ketujuh. Allah mengetahui semua yang ada di alam jagat raya ini dan melihatnya. Bahkan Allah pun mengetahui isi hati manusia, pengkhianatan mata, ataupun apa yang dibolak-balik dari perasaan manusia. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Thariqal Hijratain. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-basir alladhi likamali basarihi yara tafasila khalqi dharratis saghira wa'adha'iha wa lahmiha wa dammiha wa mukhiha wa uruqiha wa yara dabibaha ala sakhratis sama' fil laylatil dhulama. Al-basir adalah zat yang karena kesempurnaan penglihatannya, dia bisa melihat rincian makhluk-makhluk kecil yang sangat kecil, beserta anggota badannya bila itu ada, dagingnya bila itu ada dagingnya, darahnya bila binatang itu berdarah, sampai sumsumnya, sampai urat-uratnya. Dia juga bisa melihat merayapnya semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan malam yang sangat gelap gulita. Walhasil, maha melihatnya Allah itu tidak terhalang oleh apapun, baik yang nyata ataupun yang gaib, yang diungkapkan secara terang-terangan atau yang disembunyikan. Malah mengetahui juga, melihat juga apa yang dibisikkan oleh hati-hati setiap makhluk. Ya. Inilah poin pertama tentang makna al-basir. Kedua, di antara kandungan makna al-basir dan keimanan kita bahwa Allah al-basir adalah iman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat itu dengan dua mata, dengan mata bentuk dan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mata Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai mata Allah di kalangan mata makhluknya. Jangankan Allah dengan makhluk itu, makhluk dengan makhluk saja matanya sudah berbeda. Beda apanya? Semuanya. Bentuknya, terus bahannya, kemampuan melihatnya. Makhluk dengan makhluk saja berbeda ya. Mata kita dengan mata lalat. Lalat ada matanya ya. Sudah beda fungsinya, kemampuannya. Mata kita dengan mata elang. Mata elang itu katanya dari atas sejarak sekian kilometer bisa melihat tikus atau ular yang merangkak di bawah rerumputan yang tersembunyi. Bisa melihat, kita mah enggak kalau enggak pakai teropong mah ya. Itu makhluk dengan makhluk, bentuk matanya, ukuran matanya, fungsi matanya, kemudian kemampuan melihatnya sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk tuh. Apalagi makhluk dengan khaliqa. Maka tidak boleh dibayangkan mata Allah seperti mata kita atau mata makhluk lainnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tapi wajib diyakini Allah punya mata dan matanya adalah dua, karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Dengan makna yang hakiki, yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah menjelaskan dalam banyak ayat dan juga hadis yang sahih bahwa Allah memiliki mata. Seperti dalam surah At-Tur ayat 48 Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Kata Allah, bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum dari Rabbmu, karena kamu bi a'yunina, berada dalam pandangan mataku, dalam pengawasan mataku. Dengan apa Allah mengawasi? Ya dengan matanya. Kata siapa? Allah yang mengatakan begitu. Juga dalam surah Al-Qamar ayat 13-14 Allah berfirman, wa hamalnahu ala dhati alwahin wad-dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Kata Allah Azza wa Jalla, dan kami bawa Nuh dan pengikutnya yang setia, di mana dhati alwahin wad-dusur, di atas perahu yang terbuat dari papan-papan dan paku-paku. Tajri bi a'yunina, itu perahu ngangkleng, apa ngangkleng teh? Ngambang, berlayar di atas air bi a'yunina, dengan pengawasan mataku. Mata kami, kata Allah. Jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang dakwahnya diingkari. Nabi Nuh kan dakwahnya diingkari, tapi diselamatkan dari air bah banjir yang sangat dahsyat di atas perahu. Sementara yang tidak berimannya tenggelam sudah, binasa sudah. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan orang-orang yang menyertainya di perahu tadi. Kata Allah, tajri bi a'yunina. Perahu itu ngambang berlayar dengan pengawasan mata-mata kami. Ya. Juga dalam surah Thaha ayat 39 Allah menyatakan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Itu tentang Nabi Musa yang saat itu Fir'aun, karena ramalan dari para dukun tukang sihirnya menyatakan Fir'aun ini nanti akan diruntuhkan, digulingkan oleh laki-laki dari kalangan Bani Israel. Maka seluruh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Kalau wanitanya, bayi wanita dibiarkan hidup. Laki-laki yang dibunuh. Ya. Nah, ibunda Nabi Musa saat itu sedang mengandung, lalu melahirkan anak, aduh laki-laki. Beresiko dibunuh tuh ya. Apa yang terjadi? Diilhamkan kepada ibunda Nabi Musa ini, kemudian Nabi Musa ini disimpan di sebuah peti, lalu dipalidkan di atas sungai Nil. Apa bahasa Indonesia? Palid, itu mengerti. Dihanyutkan, ya. Terus sampai kemana? Diawasi itu oleh kakaknya yang perempuan. Diikuti, ternyata mengalir di belakang istana Fir'aun. Akhirnya dipelihara. Apa kata Allah? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku curahkan cinta, rasa cinta dariku kepada wahai Musa. Walitusna ala aini, dan agar engkau diperlakukan oleh keluarga Fir'aun ala aini, di atas pengawasan mataku. Ala aini. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ayat-ayat yang lain yang menjelaskan Allah punya mata untuk melihat. Loh, kalau punya mata serupa kok dengan makhluk? Ya enggak, matanya beda. Sekarang terbalik, kalau Allah enggak punya mata, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada orang yang mengingkari, kan, enggak, Allah enggak punya mata. Kalau punya mata serupa dong kayak makhluk. Kita balikan, kalau Allah enggak punya mata, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang enggak punya mata? Banyak. Lebih rendah statusnya daripada makhluk yang punya mata. Kursi enggak punya mata, meja enggak punya mata, ya. Pohon-pohon enggak punya mata, ya. Binatang-binatang tertentu ada yang enggak punya mata? Ada, ya. Terus bagaimana mereka mengetahuinya? Dengan alat lain, mengetahui kondisi sekitarnya dengan alat lain, mungkin dengan antena yang ada di kepalanya, seperti semutnya. Nah, semut mengetahui ada gula itu bukan dengan mata tuh. Dengan apa? Wallahu a'lam, mungkin dengan antena tuh, ya. Antenanya itu bisa mendeteksi, jadi mungkin gula itu memancarkan sinyal merenanya, kedetek. Wah, ada gula, udah langsung tuh. Diserbu gula yang tidak tertutup mah di sana tuh. Ada binatang yang tidak punya mata, makhluk yang tidak punya mata ada, dan lebih rendah daripada makhluk yang bermata. Jadi orang yang mengingkari Allah punya mata, diingkari dengan alasan nanti disamakan dengan makhluk, itu orang mikirnya dangkal. Kalau diingkari Allah punya mata, diyakini Allah enggak punya mata, apa enggak serupa dengan makhluk? Ya serupa lah, ya. Bahkan lebih rendah. Dan Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah punya mata. Melihatnya dengan mata. Mengawasinya dengan mata, sebagaimana firman Allah dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan sanad yang muttafaqun alaih. Ketika Nabi SAW bersabda tentang Dajjal laknatullahi alaih, bahwa Dajjal itu innahu a'war, wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dajjal itu pecak, picek. Picek itu matanya hanya sebelah. Ada mata, tapi sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak picek. Kenapa dijelaskan demikian? Karena saat itu Dajjal mengklaim diri sebagai Allah yang harus disembah. Tapi dia pecak. Hadis ini muttafaqun alaih. Para ulama menyatakan, ketika menerangkan ayat ini, hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih ini, fi hadzal hadis tanzihu subhanahu wa ta'ala 'anil 'aur dalilun 'ala thubutil 'ainaini lahu subhanahu wa ta'ala 'alal wajhil la'iq bih. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan Allah mensucikan dirinya dari sifat pecak, picek. Dan ini menjadi dalil tentang tetapnya dua mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna dan keadaan yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Dajjal pecak, Allah mah tidak pecak. Allah punya dua mata untuk melihat. Berkata para ulama ahlu sunnah di kalangan ulama ahlu hadis tentang sifat Allah yang memiliki mata ini. Di antaranya berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, nahnu naqul lirabbina aynan yubsira bihima ma tahta thara wa tahta al-ardi sabi'ati sufla wa ma fis samawati wa ma bainahuma min saghirin wa kabirin wa la yakhfa 'alayhi khafiyah fa huwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar wa lujajiha kama yara 'arsyahu alladhi huwa mustawin 'alayhi. Kita katakan, kata Imam Ibn Khuzaimah, bahwa Rabb kita, yaitu Allah, memiliki dua mata yang dengan kedua mata itulah dia melihat. Melihat apa saja yang ada di bawah lapisan bumi yang tujuh. Dan mengetahui melihat apa saja yang ada di atas langit yang tujuh. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi, baik yang kecil ataupun yang besar. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi mata Allah. Dan dia pun Allah Ta'ala melihat apa yang ada di kedalaman lautan. Lautan itu dalamnya bisa ratusan kilometer ke dalam. Gitu tuh. Ya, jadi di dasar lautannya mungkin gelap karena cahaya tidak masuk, cahaya matahari, saking dalamnya. Apa yang ada di dasar lautan itu Allah melihatnya, ya, sebagaimana Allah juga melihat arsy-Nya yang dia istiwa di atas arsy tersebut. Dan banyak lagi baik hadis ataupun penjelasan para ulama ahlu sunnah yang menjelaskan bahwa Allah Maha melihat dan melihatnya dengan kedua matanya. Di antara konsekuensi logis yang mesti, yang pasti, yang lahir dari keimanan bahwa Allah Maha melihat adalah adanya sikap merendah, khudu, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah serba melihat, tidak hanya lahiriah kita. Lahiriah kita juga bukan hanya aspek luar. Aspek dalam tubuh kita Allah tahu. Allah melihat bagaimana mengalirnya darah dalam tubuh kita. Bagaimana kondisi organ-organ vital kita di dalam tubuh kita. Apakah normal atau ada hambatan atau ada yang berpenyakit. Apakah penyakitnya ringan, berat, atau super parah. Allah semuanya serba tahu tuh. Termasuk juga isi hati kita. Apalagi yang kita lakukan secara zahir yang bisa dilihat oleh sama makhluk. Allah jelas lebih tahu. Maka meyakini Allah Maha melihat muncul sifat muraqabah dalam diri kita. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Lalu melakukan ihsan dalam beribadah. Ihsan itu kan al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihat, dia yang melihat engkau. Ihsan itu ibadah kita ketika kita melakukan sholat umpamanya. Atau saum, atau apapun. Wajib menghadirkan keyakinan. Sholat kita itu diawasi loh, oleh Allah. Dilihat, dinilai, dan nanti akan dibalas. Tidak hanya Allah, malaikat juga melihat, menilai, dan mencatat. Tuh begitu tuh. Maka beribadah dengan disertai kesadaran ibadah kita dilihat, dinilai oleh Allah. Akan melahirkan ibadah yang berkualitas. Atau dinilai oleh manusia, umpamanya orang dites oleh gurunya di sekolah, di kampus gitu ya. Umpamanya berupa perbuatan, umpamanya olahraga menunjukkan gerakan tertentu dilihat. Pasti dibagus-baguskan. Sebelumnya dilatih dulu ya. nyanyi dulu waktu kita SD SMP suka disuruh nyanyi, latihan dulu di rumah gitu. Terlepas dari hukum nyanyinya ya. Terus kita dibagus-baguskan sikapnya, mimiknya, ekspresinya, penghayatannya. Agar nilainya bagus. Itu di hadapan manusia loh. Ketika mau sidang sarjana, penampilan fisiknya juga tuh ya. Pakai dasi, lecir yang biasanya gak pernah pakai minyak rambut, sekarang mah pakai minyak rambut tuh. Yang biasanya mandi itu 2-3 hari sekali, sekarang mah mendadak mandinya sampai setengah jam. Biar kelihatan bersih gitu di hadapan para penguji. Yang biasanya dibiarkan bau keringat, botol satu parfum satu botol disemprot. Nah, kemudian sikap duduknya juga tuh disempurna-sempurnakan karena dinilai oleh orang. Yang hasil penilaian itu murni untuk duniawi sesaat. Ini ibadah kita diawasi, dinilai oleh Allah, dicatat oleh para malaikat dan kelak akan dibalas. Apakah kita akan tampil seadanya? Tidak. Baik dalam berpakaian, pakai kaos oblong umpamanya, dalam sholat, ya, kemudian sikapnya kayak orang yang malas gitu ya. Penghayatannya, ya mulut mah baca, tapi pikiran hatinya ingat kemana-mana. Para Allah tahu hati kita juga melihat, hati juga Allah melihat hati, isi hati kita. Apa sedang fokus menghayati bacaan ataukah ingat ke yang lain-lain? Allah mah tahu tuh. Ini nggak ada muraqabah tuh, ya. Meyakini Allah mengetahui, mengawasi, muncul sikap muraqabah. Lahirlah ibadah yang berkualitas. Itu ihsan di dalam beribadah. Beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita itu pasti. Lahir juga sikap menghindari dosa dan maksiat. Siapa orang yang memperhatikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menemukan banyak ayat apapun yang diterangkannya ditutup di akhir ayat itu dengan sifat al-basir. Lebih dari 40 ayat dalam Al-Quran. Dan itu memiliki makna keterkaitan antara al-basir dengan apa yang diterangkan di awal ayat tersebut. Kita berikan beberapa contoh ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 61 Allah Azza wa Jalla berfirman. Ayat ini ditutup dengan Al-Basir. Kata Allah, "Dzalika bi'anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir." Tuh. Ini tentang fenomena alam. Allah berfirman, yang demikian itu disebabkan karena Allah lah yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Tentang pergantian siang dan malam. Serta perbedaan siang dan malam. Berbeda dari banyak segi. Siang mah terang, malam mah gelap. Siang mah panas, malam mah dingin. Siang mah gaduh, ribut, malam mah tenang, senyap, dan seterusnya. Ya, siapa yang ngatur? Allah. Lalu ayat itu ditutup dengan mengatakan, wa anna Allah sami'un basir. Dan sungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa maknanya? Maknanya pendengaran Allah meliputi segala sesuatu dan segala keadaan, juga penglihatannya. Mau malam, mau siang, Allah mendengar, Allah melihat. Baik dalam keadaan sunyi, senyap, ataupun dalam keadaan hiruk pikuk ribut. Baik dalam keadaan panas, ataupun dalam keadaan dingin. Baik dalam keadaan terang, ataupun dalam keadaan gelap. Baik tergantung musim, kalau musim-musim panas, siangnya lebih panjang dari malamnya. Kalau musim dingin, malamnya lebih panjang daripada siangnya. Maka tak ada perbedaan. Semua keadaan Allah melihat, Allah mendengar. Kalau kita ya, kita nih, di sekitar kita ribut. Suara ini, suara itu, ada suara orang, ada suara yang nyetel radio, ada suara motor mobil, ada suara anak-anak lari-lari berteriak-teriak, ada telepon, halo, kedengaran enggak? Oh, enggak, suara orang yang telepon enggak kedengaran. Ributnya suara sekitar kita menutupi suara si penelepon yang masuk ke telepon kita. Itu yang kita alami karena apa? Terbatasnya kemampuan pendengaran kita. Allah mah enggak. Mau ada bom meledak, mau ada granat meledak, mau ada petasan mercon meledak, terus ada suara di tempat lain yang jauh, itu tidak menghalangi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Semua serba terdengar dengan terdengarnya yang sama ya. Baik keras ataupun lirih ya, perlahan. Baik diganggu oleh suara lain ataupun tidak diganggu oleh suara lain, semuanya terdengar oleh Allah. Baik ada penghalang atau tidak, semuanya serba terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kedua, lihat dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-27. Ini urusan rizki dan efek. Efek nih. Efek dari rizki. Efek dari rizki itu bisa buruk, bisa baik, dan umumnya buruk. Orang yang diberi rizki melimpah umumnya berefek buruk bagi orang tersebut. Makanya jangan dianggap kalau diberi harta yang melimpah itu anugerah dari Allah loh. Enggak. Karena umumnya berefek apa? Buruk. Karena harta, orang jadi lalai akhirat. Karena menikmati harta, diperbudak oleh harta. Sebenarnya bukan menikmati, diperbudak. Orang lain melihat kayak seneng gitu, tapi yang memilikinya pusing dengan harta yang melimpah tersebut. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadih labagaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Tuh, lihat. Kata Allah, seandainya Allah melapangkan rizki bagi hamba-hambanya, labagaw fil ard, pasti mereka itu akan berbuat keterlaluan di muka bumi. Berbuat aniaya di muka bumi. Berbuat kejahatan di muka bumi. Artinya berbuat maksiat. Banyak orang yang ketika miskin, ahli ibadah, menjaga diri dari maksiat. Setelah Allah bukakan kekayaan, dia terjerumus ke dalam maksiat karena ingin menikmati harta tersebut. Ada yang kayak begitu? Banyak. Kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah. Yang Allah pelihara mereka dari keburukan. Allah menyatakan seandainya Allah melapangkan rizki bagi hamba-hamba, labagaw fil ard, pasti mereka akan berbuat aniaya di muka bumi. Berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah menurunkan rizki dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Ayat ini pun ditutup dengan maha melihat. Berkaitan dengan rizki. Kalau tadi berkaitan dengan pergantian siang dan malam. Ini tentang rizki. Apa maknanya? Berkata para ulama, mudabbihan bidzalika annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadi khabirun biha basirun bima yastahiqul hidayah mimman la yastahiquha basirun bima yasluhu haluhu bil ghina wal mal wa biman yafsudu haluhu bidzalik. Ayat ini warning, peringatan bagi manusia dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat semua keadaan hamba-hambanya dan mengetahuinya. Selain melihat juga mengetahui. Maka Allah melihat siapa orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Allah melihat siapa yang maslahat keadaannya bila diberi harta berupa kekayaan. Dan siapa orang yang begitu diberi kekayaan maka akan rusak keadaannya. Ada orang yang akan soleh kalau dia miskin dan ketika diberi kekayaan dia durhaka. Ada orang yang sebaliknya kalau diberikan kemiskinan dia durhaka, kalau diberikan kekayaan dia jadi soleh. Ada orang yang tidak ngaruh mau kaya mau miskin tetap aja soleh. Serupa dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 30, Allah berfirman, "Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira." Sesungguhnya Allah melapangkan rizki bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah telah menetapkan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang akan dilakukan oleh orang ini, ya. Dan Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Jadi kalau seseorang rizkinya dibatasi, karena sebatas itulah harta yang bisa membuat orang itu maslahat, jadi soleh. Kalau diberi lebih orang itu jadi mafsadat loh. Diberi lebih orang itu bisa lalai loh. Apalagi diberikan kekayaan melimpah, wah udah bisa lupa diri. Lupa dunia, lupa akhirat. Ya, dunia mah gak lupa murid. Yang ngejar dunia terus, gening, kaya teh enak. Wah, akhirnya dia enjoy dengan kekayaannya. Dia, apa namanya, golangkan itu kekayaannya. Dan di dalam proses upaya menggolangkan itu, ada kesenangan pribadi. Bertemu dengan itu, bertemu dengan ini, melobi, meeting, pertemuan di hotel-hotel mewah, di restoran-restoran, gaya gitu ya. Orang pelayan restoran, pelayan hotel manggut seperti itu ya. Pas mau masuk mobil juga disopirin, dibukakan pintunya ya. Sepatunya pastilah mengkilap ya. Sepatunya nyaris tidak pernah menginjak tanah. Apa namanya, dari rumah, dari dalam garasi yang berkeramik bagus juga sudah ada di dalam mobil, mau becek, mau banjir, dia mah tetap ya, begitu turun lagi dihamparkan karpet warna merah, jelek. Gak pernah nginjak tanah tuh orang. Ada kesenangan sendiri. Melihat orang mangut, melihat orang membungkuk, melihat orang hormat, melihat orang seperti apa namanya, ya ajrih sama dia ya. Ada kesenangan. Akhirnya dia enjoy dengan itu. Lupa akhirat, meeting, azan gak didengar. Ketika pertemuan rapat, waktunya sholat gak digubris. Ya, kadang-kadang sholat asar 10 menit, sholat duhur sebelum 10 menit sebelum asar. Pas, aduh sebentar lagi akan asar, saya belum sholat duhur. Sholat duhur dulu ya, kepruk-kepruk, dikebut itu 4 rakaat 2 menit beres. Lanjut lagi rapat. Ada yang bablas sama sekali ya. Nah, jadi banyak orang yang bila diberi rizki melimpah oleh Allah, keadaannya akan buruk, madarat. Maka Allah batasi itu. Agar tidak demikian. Allah maha mengetahui dan maha melihat. Syukuri setiap rizki yang sampai dengan kepada kita. Walaupun serba terbatas, pas-pasan, bahkan kurang, itulah rizki yang akan membuat keadaan kita tetap maslahat di atas syariat. Sedikit diberi lebih, bisa lalai kita. Juga dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Setelah diciptakan ada yang durhaka, ada juga yang beriman. Dan Allah maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Allah maha melihat. Allah terhadap apa saja yang kalian lakukan benar-benar melihat. Basir di sini dipakai sebagai penutup dari ayat yang menerangkan penciptaan Allah terhadap manusia. Lalu manusia terbagi dua, ada yang kafir, ada yang mukmin. Apa maknanya? Basirum bisolihi wal talih wal mukmin wal kafir wa yajzi kullam bima yastahiqqa. Maknanya Allah melihat mana yang soleh, mana yang salah, mana yang mukmin, mana yang kafir, dan Allah kelak akan membalas masing-masing orang itu dengan balasan yang layak untuk amal mereka. Juga diterangkan dalam surah Fussilat 40. Ayat ini pun ditutup dengan basir. Tapi yang diterangkan di awalnya lain. Allah berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Afaman yulqa finnari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Basir di sini menjadi penutup bagi ayat ini. Apa yang diterangkan di awal ayat ini? Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menentang ayat-ayat kami, mereka itu tidak tersembunyi bagi kami. Terlihat loh. Penentangan itu Allah tahu, Allah awasi secara ketat. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik atau orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan beriman? Ini retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena sangat jelas. Mana yang lebih baik, ke neraka atau ke surga karena imannya? Jelas yang ke surga karena imannya ya. Allah menyatakan, apakah orang yang dilempar ke dalam api neraka lebih baik ataukah orang yang datang dengan keimanan pada hari kiamat? I'malu masyitum. Lakukan apa saja yang kalian kehendaki. Apa mau kalian silakan lakukan. Tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah terhadap apapun yang kalian lakukan maha melihat dan kelak dibalas. Ayat ini disebut muhaddidan mutawa'idan mayulhiduna fi ayati bi annahu basirun bihim muttali'un alaihim wa sayujazihim yaumal qiyamah ala maqtarafuh min ilhadin fi ayatillah. Ayat ini ancaman, wanti-wanti peringatan terhadap orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, bahwa Allah melihat, menelaah kepada apa yang mereka lakukan, dan kelak Allah membalas mereka pada hari kiamat terhadap perbuatan mereka yang menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sama dengan umpamanya orang tua terhadap anaknya, guru kepada muridnya. Oleh gurunya, ini tulis, ini di papan tulis. Gurunya diam di bangku. Ada anak-anak yang hanya apa namanya, main-main gitu ya, curat-coret, gambar-gambar, tidak menulis. Kata guru, anak-anak, Bapak melihatlah apa yang kalian lakukan. Apa maknanya? Ngancem yang tidak menulis, Bapak lihat, tahu, dan kelak nanti akan disetrap, dihukum, gitu loh. Bapak lihat loh, yang enggak nulis awas aja, langsung si anak-anak itu nulis. Yang gambar-gambaran disingkirkan gambarnya, dia nulis. Yang hanya main-main hentikan main-main. Yang ngobrol hentikan ngobrol, terus menerus. Gitu tuh. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa juga diterangkan di dalam beberapa ayat yang lain yang menjelaskan banyak aspek. Aspek sosial, aspek ekonomi seperti rizki tadi ya, aspek yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di alam ya, dan banyak aspek termasuk aspek tauhid itu diakhiri oleh basir, penjelasan bahwa Allah maha melihat Salah satu aspek tauhidnya adalah yang terdapat dalam surah Ghafir ayat yang ke-20. Allah berfirman, Wallahu yaqdi bil haqq. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'. Innallaha huwas sami'ul basir. Kata Allah. Dan Allah menetapkan ketetapan dengan sebenar-benarnya. Semua ketetapan itu benar. Semua ketetapan Allah benar. Sedangkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak menetapkan sesuatu pun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini surah Ghafir ayat 20, surah ke-40 ayat ke-20. Atau surah Al-Mu'min, nama lain dari Ghafir lah Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun beda lagi. Al-Mu'minun surah ke-23. Al-Mu'min surah ke-40. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa ibadah hanya hak, hanya benar kalau ditujukan kepada As-Sami dan Al-Basir. Yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang memiliki kesempurnaan pendengaran dan penglihatan. Adapun berhala-berhala yang disembah oleh manusia, di antara kebatilan ibadah kepada berhala itu, berhala itu tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat apa sedikit pun. Jangankan mendengar, melihat, jangankan memberikan perlindungan. Melindungi diri sendiri saja tidak bisa. Coba si patung yang lagi apapun getok sama kita. Balas enggak? Jangankan balas, enggak bisa menangkis, enggak bisa menghindar, enggak bisa bergeser. Tangannya yang sedang menengadah umpah si patung itu, ya, simpan sepotong kue di sana. Ngeong-ngeong-ngeong-ngeong, datang lalat, ya, hinggap di kue itu, diambil, dibawa terbang. Bisa mempertahankan? Tidak bisa. Berkedip pun tidak bisa, menggerakkan jarinya pun tidak bisa. Melindungi dirinya pun dari apapun tidak bisa, apalagi memberi manfaat kepada yang menyembahnya. Layak gak disembah? Enggak layak sama sekali. Yang bikin patung itu siapa? Orang. Harusnya yang dibikin nyembah kepada yang bikin. Ini mah yang bikin menyembah kepada yang dia bikin. Dia bikin patung, dia sembah patung bikinannya. Kan terbalik. Nah, ini yang menjadi hujjah bagi Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya. Dalam surah Maryam 42 Allah berfirman, berkata Ibrahim, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Hei bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memberikan manfaat apapun sedikit pun kepada engkau? Yang kayak gitu kok disembah. Sedangkan Allah yang telah mengatur seluruh alam jagat raya tidak disembah, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang apa? Yang ayat itu ditutup dengan sifat Allah Al-Basir. Maka dengan contoh-contoh itu mengetahui, kita tahu bahwa kesadaran seorang hamba, bahkan keyakinan seorang manusia bahwa Allah itu Maha melihat apapun terhadap dirinya, lahirnya, batinnya, baik ketika terang-terangan atau kepada ketika sembunyi-sembunyi. Allah Maha tahu, Maha melihat, maka lahir faedah yang agung berupa targhib dan tarhib. Targhib itu stimulan, pangbibita. Tarhib itu ya rasa takut. Mau berbuat dosa, kejahatan, maksiat, takut. Karena Allah lihat dan dibalas. Terus ketika akan melakukan kebaikan, walaupun sepi, gak ada orang, gak ada yang tahu, dia tetap semangat. Karena Allah melihat. Targhib. Ya? Orang bangun di sepertiga akhir malam, gak ada orang yang tahu. Orang lain semuanya tertidur pulas, apalagi tetangga. Kita kemudian bangun, mengambil air wudhu, gosok gigi, jangan lupa. Kemudian sholat, merintih kepada Allah. Enggak ada yang tahu. Tetap semangat. Kenapa? Karena Allah melihat. Para malaikat melihat, mengawasi dan mencatat. Dan kelak akan dibalas. Kesadaran kita bahwa Allah Maha melihat ketika kita melakukan kebaikan, Maha mengetahui, itu memberi targhib. Umpamanya kita lagi ngaji, datang canceling. Kalau kita ingin umpamanya mengeluarkan uang Soekarno-Hatta 5 lembar, terlihat oleh orang, kemudian dikucel-kucel itu apa namanya, ke kandel, aduh gak masuk. Takut dipuji. Ya, ambil yang 1.000 atau yang 2.000 rupiah, dibungkus itu yang 100 ribuan itu. Jadi yang kelihatan yang 2.000 masukkan. Truk, orang hanya melihat kita memasukkan kenceng 2.000. Padahal di dalamnya ada 1 juta. Ratusan ribu 10 lembar. Hanya dibungkus dengan 2.000, orang melecehkan, cuma 2.000. Eta mah harga toilet. Ke toilet 2.000-nya. Sekarang mungkin beberapa tahun lagi 5.000 tuh minimal tuh ya. Pensing aja harus bayar. Padahal di dalamnya ada 1 juta. Allah tahu enggak? Pastilah tahu. Siapa yang akan membalas? Allah, orang mah enggak akan balas. Orang mah seringkali nyinyir terhadap apapun yang kita lakukan. Kita masukin 2.000 melecehkan, cuma 2.000. Kita masukkan 1 juta, dia menyangka kita sombong, oh pamer, ingin dipuji. Gak ada benernya tuh di mata orang kita. Makanya, kalau orang itu sedengki ke kita, ya. Tapi Allah mah gak sedikit ataupun banyak. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan balas. Itu targhib. Ya, berdasarkan hal itulah maka keyakinan dalam diri kita bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah melahirkan tarhib dan tarhib. Tarhib ketika kita akan berdosa dan maksiat, takut oh Allah lihat dan akan membalas. Tarhib ketika kita akan melakukan kebaikan, oh enggak ada orang lihat, ingat Allah lihat dan akan membalas. Tetap semangat. Inilah yang disebut dengan ibadah berdasarkan sikap ihsan, dan ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam agama. Ada 3 tingkatan dalam agama. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Dan ihsan tertinggi. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah, fa innahu yarak. Ihsanlah beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihatnya. Dan kalau kamu tidak melihatnya, ingat, dia melihat kamu. Ini ihsan. Akhir kajian ini saya ingin ungkapkan kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab. Alhamdulillah rahimahullahu ta'ala, yang beliau ungkapkan dalam sebuah kitab yang judulnya Syarah Kalimatul Ikhlas. Syarah Kalimat Al-Ikhlas. Ikhlas itu la ilaha illallah. Kata Imam Ibnu Rajab, rawada rajulun imra'atan fi falahin lailan. Fa'abat. Faqala laha ma yarawna illa al-kawakib. Qalat fa'ayna al-mukawwikuba. Fa'ayna mukawwikubuha. Kata Imam Ibnu Rajab, ada seorang laki-laki, ini yang disebut dengan buaya darat. Ada seorang laki-laki yang sedang merayu seorang wanita di tengah padang pasir di malam hari, di saat tak ada orang lain kecuali mereka berdua. Ini ngegombal si lelaki ini untuk berbuat mesum kepada dengan si wanita ini. Tapi wanita yang ini enggan, tidak mau. Enggak mau ah. Apa kata laki-laki itu? Mayarona ilal kawakib. Tak ada yang melihat perbuatan kita kecuali bintang-bintang di langit. Apa kata si wanita itu? Lalu di manakah sang pencipta bintang? Dijawab begitu maknanya ala yarana, bukankah sang pencipta bintang melihat kita? Siapa pencipta bintang itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia membacakan ayat alam ya'lam bi annallaha yara, surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Alam ya'lam annallaha yara? Bukankah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Akhirnya urunglah mereka dari perbuatan yang tercela tersebut, ya. Dan ini tarhib. Jadi meyakini, menyadari Allah melihat, mengawasi akan mengerem kita dari perbuatan yang tercela yang Allah murkai, ya. Inilah penjelasan tentang Al-Basir. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada AA Cepi Septina dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada kita semua yang menyimak. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, yang akan bertanya di sesi tanya jawab pada pagi hari ini, silakan dapat menghubungi nomor line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz, dan ini mungkin menjadi kasus beberapa orang yang banyak kasusnya. Dari Abu Malilah di Rancasari, Bandung. Beliau bertanya, Bismillah, Barakallahu Fik Ustadz. Ana memiliki beberapa Al-Quran di rumah, tapi hanya satu Al-Quran kecil yang sering ana baca, karena lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Apakah Al-Quran lainnya yang jarang ana baca akan menuntut ana kelak Ustadz? Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Apakah Al-Quran yang lainnya yang jarang ana baca akan menuntut ana kelak? Barakallahu fik. Al-Quran lainnya juga sama lafadnya. Tidak ada perbedaan dari mushaf yang manapun. Tapi memang khususnya baik pembaca ataupun menghafal, diusahakan hanya dari satu cetakan, dari satu mushaf, ya. Makanya sampai lecek pun selama terbaca pakai itu. Jangan ganti dengan mushaf yang lain. Karena apa? Karena mata kita, otak kita merekam apa yang kita lihat, menyeken. Otak kita itu scanner terbaik, ya. Jadi setelah kita melihat terus, apalagi dalam jangka waktu yang lama, begitu kita berpaling ke arah lain, gambaran dari apa yang kita lihat itu tetap terbayang di otak kita dan tersimpan. Dan itu memudahkan kita untuk lebih lama di dalam, artinya lebih lama dalam ingatan kita dari hafalan tersebut. Nah, begitu cetakannya begitu, sudah akrab mata kita, otak kita dengan cetakan bentuk huruf, ukuran huruf dan seterusnya, tiba-tiba berganti kepada cetakan lain yang, kepada Quran mushaf lain yang cetakannya berbeda, itu berubah. Dan itu akan membingungkan, dan itu akan menghambat. Makanya para penghafal Al-Quran selalu menghafal dari mushaf yang sama. Walaupun sampai lecek itu enggak masalah. Kalau itu sudah hancur, rusak, atau sobek, atau bahkan hilang, tertinggal di mana saja, maka dia akan mencari mushaf dengan cetakan yang sama. Sehingga tetap gambarannya sama, ya. Adapun mushaf-mushaf lain yang kita punya, ya, yang tidak pernah tersentuh, apakah akan menuntut? Ya tidak. Karena bukan bendanya, tapi isinya. Isinya sama, ya. Cetakan manapun isinya sama. Kalau kita memiliki banyak mushaf yang tidak terpakai, hadiahkan kepada orang lain yang tidak punya, itu akan maslahat. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Sudah ada yang masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wafika Barokallah. Siapa Pak? Di mana? Dengan Dani Pak di Buah Batu. Dani Buah Batu. Silakan Pak Dani. Apakah kita boleh berinvestasi untuk dunia? Contohnya misalkan kita untuk mempersiapkan untuk sekolah anak gitu, tabungan seperti itu. Apakah boleh gitu untuk ini? Sedangkan apa namanya, di samping untuk berinvestasi akhirat, apakah boleh gitu? Nah, kita mempersiapkan untuk baik. Sekolah anak ini. Baik. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh enggak kita mengejar dunia, mencari dunia? Diperintahkan. Mencari dunia, mencari harta itu diperintahkan. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari rizki Allah. Karunia dari Allah yang dimaksud di sini adalah rizki. Cari. Allah perintahkan memberi, apa namanya, mencari rizki. Ya, asal dalam bentuk yang dihalalkan, baik jual beli, ya, atau jual jasa, ya, atau untuk zaman sekarang investasi, mudharabah, musyarakah, ya, murabahah. Dalam bentuk yang tidak melanggar syariat dibolehkan, tidak terlarang, ya, asal ada asalnya, tidak melalaikan kita dari kewajiban, tidak melalaikan kita dari akhirat, ya. Ketika bekerja mencari uang, datang waktu sholat prioritaskan, ya. Ketika sudah dapat hak orang lain dalam harta kita itu wajib diberikan. Zakatnya, infaknya, sedekahnya keluarkan. Nah, kita punya tabungan enggak apa-apa, enggak masalah. Selama tabungan itu kalau sudah sampai haul dan nisab dikeluarkan zakatnya. Jangan lupa infak dan sedekahnya. Tabungan kita banyak terus datang musim pandemi seperti ini. Yang tadinya mampu menjadi tidak mampu. Yang tadinya tidak mampu menjadi sangat miskin. Yang tadinya miskin menjadi lebih miskin lagi. Orang susah mencari sesuap nasi. Karena pekerjaannya ditutup, ya, berhenti. Dagang tidak laku. Bekerja jual jasa tidak laku juga. Karena takut terpapar COVID-19. Akhirnya banyak pengangguran. Tidak ada masukan. Pabrik-pabrik juga ditutup. Tidak karyawan tidak dibayar. Nah, kita punya banyak tabungan. Jangan sampai lupa kepada orang sekitar. Kita makan banyak dan enak, yang lain tidak. Keluarkan, silakan. Jadi kita nabung itu untuk itu. Kita berinvestasi menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan akhirat. Agar bisa kalau ada pembangunan masjid, kita bisa nyumbang. Kalau ada pembangunan ma'had atau madrasah atau kepentingan-kepentingan dakwah, kita bisa berkontribusi untuk investasi akhirat kita. Investasi dunia untuk bisa berinvestasi di akhirat. Boleh, tidak masalah, ya. Asal sekali lagi, tidak melalaikan kewajiban kita kepada akhirat kita. Yang kedua, menunaikan hak-hak dari harta tersebut. Kalau sudah sampai masanya untuk bayar zakat, keluarkan zakat. Kalau belum masanya tapi memang apa namanya layak untuk mengeluarkan infak dan sedekah, keluarkan, maka tidak masalah, ya. Wallahu alam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya melalui line telepon di nomor 0228686236 37. Ya, silakan, sudah masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa di mana? Dari Abu Safia di Cihideung, Nyingkir, Parongpong. Iya, silakan Abu Safia di Parongpong. Barokallahu fiik, Ustaz. Ustaz, awang mau tanya, apa hak suami terhadap istri, Ustaz? Kadang-kadang kalau lagi subuh, apa salat istri mau salat tahajud, kadang-kadang saya suka minta dipijitin dulu, Ustaz, gitu. Dipijitin. Seorang suami terhadap istri. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu siapa? Abu Syafia. Di Hong Kong? Di Parongpong. Parongpong Lembang, ya. Ya, barakallahu fiik. Apa hak suami atas istri? Alias kewajiban istri terhadap suami. Salah satu banyak, ya. Salah satunya adalah hak untuk ditaati. Semua perintahnya. Selama perintah itu tidak maksiat. Termasuk perintahnya hanya kepentingan duniawi. Tapi tidak dilarang secara syar'i. Asal jangan sampai, ayo kamu cari nafkah nyopet. Nah, itu enggak boleh, ya. Ayo kamu cari nafkah untuk dengan cara menyanyi jadi pemandu lagu orang. Nah, itu enggak boleh. Karena terlarang. Nah, adapun umpamanya minta dibikinin kopi, minta diambilin ini dan itu, termasuk minta dipijit. Dalam kondisi si istri tidak sedang lelah, tidak sedang sakit. Tidak mendzalimi istri. Maka wajib si istri itu untuk memenuhi keinginan suaminya. Kalau tidak menurut, dosakah? Dosa. Walaupun dia tahajud. Mungkin tadi Bapak bilang pas subuh gitu, istri lagi tahajud, dia minta dipijit. Bukan tahajud. Kalau subuh mah gak boleh tahajud lagi. Kalau subuh berarti sudah azannya. Mungkin dini hari gitu, sekitar jam 2, jam 3. Suami bangun tapi aduh farargol gitu. Istri bangun sudah wudu untuk tahajud. Lalu diperintah sebelum sholat mah tolong pijitin dulu pegel-pegel. Habis kuli kemarin. Apa kata si istri? Sekarang mah bukan waktunya mijit, waktunya tahajud. Ayo, hak Allah lebih didahulukan daripada hak manusia. Lalu dia tahajud, dosa dia. Karena apa? Karena memenuhi permintaan suami hukumnya wajib. Sedangkan tahajud hukumnya sunnah. Habis sayang ini pahala tahajud ini luar biasa berdoa. Loh memang mijitin suami dalam posisi haror yang begitu tidak berpahala. Lebih gede pahalanya mijitin suami daripada tahajud. Jangan sampai kebutuhan suaminya diabaikan lalu dia mengejar amalan sunnah. Tahajud, baca Al-Quran, berzikir, berdoa itu sunnah. Tapi ada tapinya. Yang sunnah itu melalaikan yang wajib. Maka berdosa si istri itu. Maka apa sih pertimbangan istri tahajud pingin pahala? Maka pahala akan didapat dua-duanya. Tahajudnya, pahala tahajud dapat, pahala mijit menyenangkan suami dapat. Karena kalau seorang istri terbiasa tahajud terus, tiap malam. Suatu saat tidak bisa tahajud karena suami minta dipijitin, bahkan minta dilayani melakukan hubungan suami istri. Akhirnya tidak tahajud. Jam 2 bangun atau jam 3 bangun, si istri sudah wudu, terus si suami umpamanya minta dilayani dulu melakukan hubungan suami istri. Layani dulu. Sampai subuh 2 jam. Uluh, kuat banget. Nah, pahala tahajudnya tetap dapat. Dan dia punya pahala menyenangkan suami. Fardu kalaku, sunnah kalampah, dua-duanya dapat. Tapi kalau umpamanya suami minta dilayani tapi istri enggak, lebih baik saya tahajud. Tahajudnya tertolak, tidak diterima. Dan dia dosa besar. Suaminya kesel, dia pasti kesel. Dia dilaknat oleh malaikat. Kemarin sudah saya jelaskan. Salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usim ila syibra. Tiga golongan manusia yang salatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima, ya. Tidak diangkat ke langit, tidak terangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal, mentok sudah. Alias ditolak. Itu ada tiga golongan. Salah satunya adalah al mar'atu batat wa zawjuha anha sakhita. Seorang wanita yang menghabiskan malam tersebut sesuai dengan keinginan dirinya, baik tidur termasuk sholat, padahal suaminya murka kepada dia, kesal kepada dia, maka sholatnya ditolak, tidak akan diterima. Tahajud semalaman meninggalkan suami yang kesal kepada istrinya karena hak-haknya tidak terpenuhi, maka itu tertolak, sholatnya tertolak, dan dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dosa besar, ya. Maka hendaklah seorang istri berpikir logis dan syar'i. Kalau umpamanya jam 2 bangun, dia sudah wudu mau tahajud. Untuk apa tahajud? Agar dapat pahala. Pas suaminya minta dilayani. Kalau betul dia mencari pahala, melayani suami, pahalanya lebih besar. Kalau dia sholat, sholatnya ditolak dan dia berdosa besar. Coba pilih mana, ya. Demikian Pak Abu siapa? Abu Syafiyah, ya. Semoga istrinya mendengar Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustaz, dari hamba Allah di Bontang. Assalamualaikum Ustaz Abu Haidar, bagaimana hukum meminta air yang berisi bacaan Quran untuk mendapatkan kembali barang yang hilang dengan dipercikan kepada tempat yang terakhir terlihat barang tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, enggak boleh. Itu termasuk praktek perdukunan. Ada ruqyah syariah membacakan ayat kepada air, lalu airnya diminumkan untuk mengobati orang yang sakit, boleh. Tapi untuk mencari barang yang hilang, walaupun seluruh ayat dibaca, kemudian dengan cara dipercikan, ditumpahkan air itu ke tempat terakhir si apa namanya si barang hilang itu mau ketemu, tidak, itu sudah praktek perdukunan, tidak boleh. Bukan untuk itu Al-Quran, ya. Bukan untuk itulah fungsi dari bacaan ruqyah syariah. Tapi untuk mengobati orang yang sakit boleh. Tapi untuk mencari barang yang hilang itu termasuk praktek perdukunan, tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir ya. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686236. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Ya, silakan. Baik, rupanya terputus. Silakan yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228686236. Ya, silakan. Sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal ya. Iya, silakan Pak Iqbal. Saya ingin mau bertanya tentang kita meyakinkan bahwasanya Allah bersifat mempunyai sifat al-basir, Ustaz. Okay. Namun dalam kenyataan kehidupan kita, kita sering lalai, sering seperti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh ataupun dari menganggap pengawasan Allah itu kita lupa, Ustaz. Nah, bagaimana usaha-usaha kita, kiat-kiat kita, bahwasanya Allah lah Maha melihat. Demikian, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Secara teoritis kita tahu bahwa Allah itu maha apa? Maha melihat. Tapi sering kita lupa, lalai. Jadi kita melakukan dosa dan maksiat. Ketika berdosa dan maksiat kita lupa Allah melihat. Atau kita tidak lupa. Tahu Allah melihat tapi nekat. Gak apa-apalah. Iya. Kenapa demikian dan bagaimana kiatnya? Iya. Itulah yang dimaksud dengan syahwat. Syahwat itu melakukan dosa, penyimpangan, kedurhakaan. Padahal dia tahu bahwa itu dosa. Kenapa kalau tahu itu dosa? Karena ada kesenangan di sana. Karena ada apa namanya kepuasan batin di sana. Seperti orang mencuri, tahu mencuri itu dosa, tapi nekat. Seperti orang mabuk, tahu mabuk itu apa namanya dosa, diazab, diancam dengan azab. Tapi nekat. Kenapa? Karena ada kesenangan. Orang berjudi, orang berzina, orang berghibah, tahu itu dosa. Tahu itu azabnya na'udzubillah, ya, dahsyatnya. Tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena ada kesenangan. Kesenangannya lebih didahulukan. Kenapa bisa sampai begitu? Karena kotornya hati. Pertama, karena apa? Karena minimnya pengenalan kita tentang Allah. Kita kurang mengenal Allah, maka kenali Allah semendalam mungkin, semaksimal yang kita bisa. Seperti mengkaji asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Makin tahu, makin mengenal Allah, makin dalam pengetahuan tentang Allah, itu nanti rasa khauf, rasa roja, mahabbah, rasa tawakal, muraqabah, itu lebih tebal. Dan nanti sampai pada titik di mana kita tidak berani berdosa dan bermaksiat. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang keduanya, hindari dosa-dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini yang menyebabkan hati kita keras. Kalau hati kita keras, kita nekat, tidak peduli terhadap akibat. Kepada efek negatif berupa azab akibat dosa kita, enggak peduli lagi. Sebenarnya inilah yang menjadi penyakit banyak orang yang berdosa, ya. Tahu itu dosa, gimana nanti, gitu ya. Tahu ini dosa, itu mah urusan nantilah, seperti itulah. Tahu. Kalau kita tanya para pelaku dosa, pemabuk, penjudi, pezina, pencuri, penipu, itu tahu itu dosa. Gimana nanti itu? Itu karena kotornya hati. Kotornya hati menyebabkan hati ini keras, dan kerasnya hati tidak memiliki rasa takut terhadap efek, ya. Berdasarkan hal itu, maka ada beberapa kiat. Pertama, kenali Allah dengan sedekat-dekatnya, semendalam mungkin. Kedua, hindari dosa-dosa dan maksiat. Ketiga, lakukan sebanyak mungkin kebaikan yang kita mampu, apapun bentuk kebaikan. Infak, sedekah, menolong orang, meringankan orang, membebaskan hutang orang, ya, memudahkan urusan orang yang berurusan dengan kita. Sebab Allah itu akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan kita. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Ya. Kalau kita menolong orang, Allah akan menolong kita. Kalau kita memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah nanti akan melepaskan kita dari kesulitan, dan seterusnya, sebanyak mungkin. Itu semua kebaikan mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah ini yang memperkuat iman, memperkuat akidah kita, memperkuat keyakinan kita, dan itu nanti akan menjadi benteng bagi diri kita dari berbagai macam godaan-godaan, ya. Ya, cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang, melanjutkan kepada mengenal sifat Allah yang lain, yaitu Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.